Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا melanjutkan kajian kita pada syarah al-mandumah fil qawaid al-fiqhiyah. Terakhir kita telah menjelaskan bait syair yang ke-24, yaitu terkait dengan yang namanya sarana memiliki hukum tujuan. Sarana kepada kebaikan dihukumi kebaikan. Sarana untuk tercapainya kejelekan dihukumi jelek. Sesuatu yang halal manakala menjadi sarana kepada kejelekan maka dihukumi jelek. Sesuatu yang halal kalau itu tujuannya untuk kebaikan maka dihukumi baik. Contoh, seorang yang dia itu tidur awal setelah selesai sholat Isya, tujuan dia agar di tengah malam nanti bisa bangun untuk tahajud. Tidur orang seperti ini mendapat pahala. Tidur perkara yang mubah, bukan wajib, bukan sunnah, bukan haram, bukan makruh, mubah saja. Namun dia akan bisa menjadi ibadah yang mendatangkan pahala manakala diniatkan dengan tidur tadi agar seorang bisa istirahat cukup, kemudian dia bisa tahajud di malam hari misalnya. Seorang dia makan yang bergizi misalnya. Hukumnya mubah, tidak haram, tidak wajib. Namun kalau tujuan dia agar bisa mengikuti taklim dengan baik, supaya dia bisa belajar dengan apa, tanpa ada gangguan kesehatan, yang seperti ini, makan yang seperti ini mendatangkan pahala. Sementara orang yang tidur awal badal isya dengan niatan nanti di tengah malam dia akan mencuri, tidur yang ia lakukan akan datangkan dosa. Seorang menjual parang, hukum asalnya halal. Namun ketika dia tahu ada dua kampung yang sedang terjadi tawuran, dia sengaja menjual parang di kampung tersebut. Mungkin dia mengatakan, kapan parang saya akan laku kalau enggak sekarang. Padahal hukum asalnya menjual parang itu halal. Namun ketika dia tahu bahwa orang yang membelinya akan digunakan untuk kejelekan, atau dia menyengaja ke tempat yang itu terjadi tawuran, haram bagi dia untuk menjual parang tersebut. Karena dengan dia menjual parang di tempat tersebut, suasana akan semakin panas, kondisi akan semakin rumit, karena adanya senjata di tangan mereka. Kita akan masuk pada bait syair berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun ar-rahmanu, lakin ma'al idlafi yathbutul badal wa yantafi at-ta'simu anhu wa az-zalal. Al-khata' artinya sesuatu yang dilakukan tanpa sengaja. Al-khata, sesuatu yang dilakukan tanpa sengaja. Seorang melempar ular, ternyata batunya memantul mengenai kaca orang sampai pecah. Itu namanya khata. Dia tidak ada niatan menghancurkan kaca orang. Dia melempar ular. Hanya saja batunya terpental kemudian mengenai kaca orang. Ini namanya khata. Contoh dari khata seperti itu. Wal ikrah, sesuatu yang sifatnya dipaksa. Seorang ketika dia puasa, kemudian diikat tangannya, kemudian dijejeli makanan oleh orang. Berarti kan dipaksa. Paksa kemudian mulutnya dijejeli makanan. Dalam keadaan dia puasa. Batal atau tidak puasanya? Tidak batal. Wan nisyan, dan sesuatu yang dilakukan karena lupa, tidak sengaja. Orang datang waktu asar seperti ini, lalu dikat, masya Allah, tadi saya duhur belum sholat. Duhur belum sholat, ingat-ingat asar seperti ini. Mungkin enggak? Mungkin kan, karena mungkin orang itu tertidur, kemudian lupa, atau saking sibuknya kemudian lupa, ya Allah saya belum sholat duhur. Ingat-ingat waktu asar seperti ini. Maka dia harus melakukan sholat yang ia tinggal karena lupa. Atau seorang ketika dia puasa, lupa dia makan, dia minum, walaupun sampai nambah, walaupun sampai kenyang, tidak batal puasanya. Jadi sesuatu yang dilakukan tanpa sengaja, sesuatu yang dilakukan karena dipaksa, dan sesuatu yang dilakukan karena lupa, asqatahu ma'budun ar-rahman, digugurkan dosanya oleh sesembahan kita, yaitu Allah SWT. Allah SWT menggugurkan dosa dari orang tersebut. Orang yang dia melempar ular, kemudian batunya memental mengenai kaca orang, dia tidak berdosa. Yang kaitannya ia dengan Allah. Orang yang di ikat tubuhnya, kemudian dipukulkan pada tubuh orang lain sampai orang lain cedera, dia tidak berdosa karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian pula orang yang misalnya lupa sampai waktu sholat lewat, ingat-ingat waktu sholat berikutnya sudah datang, dia tidak berdosa. Lakin ma'al itlaf, akan tetapi kalau diiringi dengan itlaf merusak barang orang, yasbutul badal, ditetapkan atau dihukumi atau ditetapkan baginya adanya ganti. Artinya kalau sampai merusak hak orang, maka dia dikenai hukuman untuk mengganti yang dia rusak. Wayantafi ta'simu anhu wa zalal, dan vonis dosa hilang dari orang tadi. Vonis dosa tidak ada. Jadi yang antara kaitannya dengan dia dengan Allah, Allah ampuni. Namun yang kaitannya antara hamba dengan hamba, karena ini hak hamba ya kan, maka harus diganti. Kamu tidur di rumah teman kamu. Ketika tidur kamu enggak kerasa tangan kamu menyentuh tremos. Tremosnya jatuh pecah. Kamu enggak sengaja kan? Kamu tidak berdosa. Namun karena itu barang milik orang rusak, ya kamu harus mengganti. Paham ya? Jadi yang kaitannya dengan Allah, Allah ampuni. Karena barang ini melakukan tanpa ada unsur kesengajaan. Nah, yang namanya dosa itu terkait dengan adanya niatan. Ini ada niatan dari orang ini. Orang tidur ya kan. Yang namanya dosa itu dikaitkan dengan adanya niatan. Sementara orang ini enggak ada niatan. Namun yang terkait dengan hukuk adamiin, hak-hak manusia ya harus ditunaikan. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, hadza min kamali judihi wa karamihi ta'ala. Ini termasuk dari kesempurnaan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Zat yang Maha Dermawan. Berarti anugerah dan pemberian Allah sangat banyak dan ini salah satunya. Wa rahmatihi bi ibadihi, serta ini adalah di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Apa itu kasih sayang Allah? Innahu lamma kallafa ibadahu bi awamir yaf'alunaha. Sesungguhnya Allah tatkala membebani hambanya dengan perintah-perintah yang harus mereka lakukan, wa nawahi yajtanibunaha, dan larangan-larangan yang harus mereka tinggalkan, annahu idza sadara minhum ikhlalun bil ma'mur, bahwasanya jika muncul dari hamba, sadara yang muncul ikhlalun bil ma'mur, bentuk meninggalkan perintah, awirtikabunil mahdur, atau bentuk melakukan yang dilarang, perintah yang semestinya dilakukan dia tinggalkan, larangan yang semestinya ditinggalkan malah dia kerjakan, namun ia lakukan nisyanan au khata'an au ikrohan, dia lakukan karena lupa atau karena tidak sengaja atau karena dipaksa, annahu afa anhum, bahwa Allah memaafkan mereka, wasamahahum, dan mengampuni mereka. Coba kalau setiap kita melakukan kesalahan karena lupa, kemudian kita ditulis dosa, berat berapa banyak kita melakukan sesuatu yang lupa. Namanya manusia itu tempatnya lupa dan luput. Dan Allah SWT mengabulkan doa kaum mukminin. Di akhir-akhir surat Al-Baqarah disebutkan doa kaum mukminin dan Allah kabulkan. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau mengadab kami jika kami itu lupa atau kami tidak sengaja. Allah mengatakan qad ajabtu atau qad fa'altu, ya saya lakukan. Saya telah lakukan. Artinya Allah kabulkan permohonan kaum ini. Apa yang kita lakukan karena lupa atau tidak sengaja, maka dimaafkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ufiya li ummati anil khata' wa nisyan wa mastukrihu alihi. Dimaafkan atas umatku, atau dimaafkan bagi umatku sesuatu yang tidak sengaja, sesuatu yang karena lupa, sesuatu yang karena dipaksa karenanya. Dan untuk perincian dari hadis ini panjang sekali. Kalau kita misalnya ingin berbicara tentang lupa, lupa itu ternyata macam-macam bentuknya. Ya. Orang yang dia berhutang kemudian lupa membayar. Apa kemudian karena lupa kemudian sudah dihitung apa? Lunas. Nah, selama dia sesuatu ingat, atau ternyata orang yang ngutangi merasa belum dibayar, sementara orang yang berhutang dia lupa sudah bayar atau belum, maka hukum asalnya dia belum bayar. Orang misalnya dia yakin kalau dia punya utang 10 ribu sama fulan, cuma dia lupa sudah bayar atau belum. Orang yang ngutangi juga lupa sudah dibayar atau belum. Maka hukum asalnya orang ini masih punya utang. Karena utangnya jelas, bayarnya belum jelas. Orang ini berarti masih punya utang. Orang yang dia itu kewajiban sholat, kemudian dia lupa. Kemudian dia lupa sampai lewat waktunya. Apa kemudian sudah gugur kewajiban darinya? Tidak. Seorang yang menyembelih hewan, lupa tidak baca basmalah halal atau tidak, ulama berbeda pendapat. Syekh Ibnu Utsaimin lebih menguatkan pendapat tidak sah. Kamu menyembelih sapi lupa enggak baca basmalah, maka sapi itu bangkai. Kalau ini kan lupa bukan sengaja, kalau sengaja jarak jelas kita katakan iya, kalau jarak sengaja jelas. Tapi lupa juga sama. Iya. Sebagian ulama berdalil dengan ayat wala ta'kulu mimma lam yudkar ismullah alaihi. Janganlah kalian makan binatang yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah atasnya. Di binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atasnya bukan binatang yang bukan binatang boleh dimakan, baik itu lupa atau tidak lupa umum. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan kalau hal ini diterapkan bagi orang yang lupa sekalipun nanti akan jadi pelajaran. Dia pernah nyembelih misalnya sapi atau unta kemudian lupa enggak baca basmalah, kemudian daging tadi kan bangkai. Sesaat ketika dia akan nyembelih dia akan betul-betul perhatian, mungkin sebelum nyembelih 10 kali dia bismillah bismillah bismillah. Mungkin sebelum dia nyembelih berkali-kali basmalah. Kenapa? Khawatir kayak dulu lagi. Ya, sudah nyembelih lupa basmalah ternyata dihukumi bang bangkai. Qala Ibnu Rajab rahimahullah fi syarhil arba'in. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah dalam syarah arba'in. Jadi maksud arba'in ini arba'in nawawiyah yang berisikan 42 hadis, kemudian beliau tambah 8 hadis. Kenapa jadi 50? Syarah Ibnu Rajab terhadap arba'in namanya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Sebagian masyayikh seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abad mengatakan syarah terhadap arba'in yang terbagus adalah syarahnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Syarah Ibnu Rajab Al-Hambali yang terbagus untuk apa? Syarah arba'in. Itu dalam kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Lalu diterjemahkan artinya adalah kumpulan ilmu dan hikmah-hikmah. Mengapa antum membaca syarah arba'in Ibnu Rajab yaitu Jami'ul Hikam luar biasa. Banyak di situ asar-asar, kisah-kisah, banyak riwayat-riwayat yang penting sekali. Ya. Kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ibnu Rajab mengatakan ba'da ma dzakara nusus ad-dalah 'ala raf'il itsmi 'ala al-mukhti wan nasi. Setelah beliau menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang dihilangkannya dosa atas orang yang tidak sengaja dan atas orang yang lupa. Faqala, beliau mengatakan, wal adharu, wallahu alam, pendapat yang kuat, wallahu alam, annan nasi wal mukhti'a qad ufiya anhuma, bahwa orang yang lupa dan orang yang tidak sengaja telah dimaafkan kesalahan mereka. Bimana artinya rufi al ithmu anhuma, dosa disingkirkan dari mereka. Ini mereka tidak di vonis sebagai orang berdosa. Orang yang dia puasa kemudian dia lupa makan. Lupa kemudian dia makan di dia puasa. Dia tidak berdosa. Orang dia naik motor dengan apa namanya mengendari motor bukan ngebut-ngebutan ya, dengan apa namanya biasa, kemudian ya, tidak sengaja nyerempet orang duka sampai luka, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Li'annal isma murattabun 'alal maqasidi wa niyyat. Ini titik tekannya. Karena yang namanya dosa itu terkait dengan adanya tujuan dan niat. Wan nasi wal mukhti la qasda lahuma. Sementara orang yang lupa dan orang yang tidak sengaja ya tidak ada niatan mereka. Tidak ada niatan apa-apa. Fala isma alihima, maka tidak ada dosa. Jadi yang dimaksud orang yang lupa dan orang yang tidak sengaja ya mereka tidak kalau melakukan pelanggaran atau meninggalkan kewajiban tidak berdosa. Itu yang dimaksud. Bukan orang yang lupa dan orang yang tidak sengaja tidak terkena hukum. Oh, bukan itu. Hukum tetap ada. Ya. Tapi terkait dosa, ini Allah ampuni. Nah, tadi kalau seorang misalnya dia melempar ular, kemudian batunya memantul mengenai kaca orang, dia tidak berdosa. Namun karena kaca orang pecah, dia harus mengganti. Berarti kan hukum ada kan? Hukum atas perbuatannya tetap ada. Yang kaitannya antar manusia, adapun antar Allah, Allah ampuni. Karena perbuatan dia tidak ada unsur kesengajaan untuk merusak harta orang. Amma raful ahkam, adapun dihilangkannya hukum atas orang seperti itu, falaysa muradan min hadhihi nusus, maka dalil-dalil ini tidak menunjukkan seperti itu, tidak menunjukkan kalau hukum orang itu sudah diampuni. Tidak, karena hukum kan ada terkait dengan Allah, terkait dengan manusia. Fayuhtaju fi tsubutiha aw nafyiha ila dalilin akhar, maka dibutuhkan di sini untuk ditetapkannya hukum atau ditiadakannya hukum, butuh dalil yang lain. Taib. Wal khata'u huwa ayaqsida bi fi'lihi syai'an fayusadifu fi'luhu ghaira ma qasadahu. Khata' artinya seorang meniatkan dengan perbuatannya mengenai sesuatu. Seorang meniatkan dengan perbuatannya sesuatu, lalu perbuatannya ternyata mengenai selain apa yang ia niatkan. Mengenai selain apa yang ia niatkan. Mithlu ayaqsida qatla kafirin fayusadifu qatlahu musliman. Contoh, seorang dia berniat membunuh orang kafir, ternyata pembunuhan tadi mengenai seorang muslim. Seorang sedang dalam peperangan memanah orang kafir, ternyata panahnya melenceng mengenai seorang muslim. Mati seorang muslim tadi. Orang ini tidak dikisos, namun orang ini membayar diat. Karena tidak ada tujuan untuk membunuh seorang muslim. Faham ya soalnya ya? Contoh-contohnya banyak. Apa yang disebutkan di sini dari contoh, sekiranya sudah mewakili, ya, sudah mewakili. Kalau kita misalnya ingin mencari contoh yang lain, banyak sekali contoh sesuatu yang dilakukan tanpa sengaja, kemudian menimbulkan mudharat pada orang lain, ya, tanpa sengaja, ya tidak berdosa. Namun kalau kaitannya dengan mengenai orang lain, ini ada hukum. Wa nisyan ayyakuna dzakiran li syai'. Adapun lupa artinya seorang tadinya mengingat sesuatu, fayansahu 'indal fi'li, namun ketika dia melakukan dia lupa. Wa kilahuma ma'fun anhu, kedua-duanya dimaafkan. Baik lupa atau tidak sengaja dimaafkan. Contoh lupa. Seorang tadinya ingat, tadinya tahu kalau pakaiannya ada najis. Misalnya dia pakai pakaian, kemudian kerja, jam 9 pagi, pakai kena najis. Sudah kerja, sampai kemudian waktu zuhur, dia sholat pakai pakaian tadi, dia lupa. Dia lupa kalau pakaiannya ada najis, dia pakai, ingat-ingat selesai sholat, ya Allah. Ini pakaian saya kena najis tadi, saya lupa. Tapi sudah selesai sholat, maka di sini sah sholatnya dan tidak harus mengulangi. Tidak harus mengulangi. Namun kalau kamu sholat dalam keadaan kamu tidak berwudu, kamu batal kemudian kamu sholat dalam keadaan tidak berwudu. Ingat-ingat selesai sholat, ya Allah, tapi kok saya belum wudu, padahal kamu batal, maka harus mengulangi. Harus mengulangi. Apa bedanya? Bedanya kalau wudu itu mimba bil fi'li, termasuk dari perkara yang orang harus lakukan yang itu butuh niatan. Sedangkan menghilangkan najis itu mimba bitarki, sesuatu yang orang harus ninggalkan tidak butuh niatan. Tidak butuh niatan. Contoh ya, kalau saya dalam keadaan berhadas, batal wudu saya. Kemudian saya keluar rumah kehujanan, basah kuyup semuanya basah. Ya. Anggota wudu semuanya basah. Apakah cukup dengan itu saya sholat? Karena sudah, kan sudah basah semua. Wudu kan membasahi anggota wudu kan, ini sudah basah semua tanpa saya niatan, sudah basah semua. Boleh enggak saya sholat dengan seperti itu padahal tidak ada niatan wudu? Tidak sah. Karena wudu itu adalah perintah yang harus diiringi dengan niat. Jadi kalau kamu dalam keadaan batal, kemudian kamu keluar rumah, kemudian kehujanan, basah kuyup, walaupun basah semua anggota tubuh kamu, kamu belum dikatakan wudu. Tidak sah kamu sholat dengannya. Karena wudu ini sesuatu yang butuh niat. Tapi beda, kalau di tangan kamu ada najis, kemudian kamu keluar rumah, kemudian kehujanan, terus sekali, najis yang menempel di tangan tadi udah hilang. Padahal kamu tidak ada niatan bersihkan, tapi sudah bersih sendiri karena kena hujan. Sah. Tidak butuh kamu bersihkan lagi karena sudah enggak ada lagi najis. Bedanya apa kalau butuh-butuh niat? Kalau ini mimba bitarki, yaitu sesuatu yang harus dibuang dari tubuh, ini tidak butuh niat. Selama itu sudah hilang, ya sudah. Berarti sudah bersih. Taib. Ila angkol, sampai Ibnu Rajab mengatakan al-faslu al-thani, pasal yang kedua fi hukmil mukrah, tentang hukum orang yang dipaksa. Wa huwa naw'ani, ada dua macam. Ahaduhuma man la ikhtiyar lahu bil kulliyah, orang dipaksa dalam keadaan dia tidak ada pilihan sama sekali. Kulliyah artinya sama sekali, total. Wala qudrata lahu 'alal imtina, dan tidak ada kemampuan baginya untuk mencegah. Kaman humila kurhan wa udkhila makanan halafa 'alal imtina'i min dukhulihi. Seperti seorang dibopong oleh orang dengan paksa dan dimasukkan ke tempat yang dia bersumpah untuk tidak akan masuk ke tempat tadi. Apakah dia telah melanggar sumpah? Kalau misalnya ada dari kamu yang mengatakan, demi Allah, hari ini saya tidak akan mau masuk pos kamling hari ini. Lalu kamu suatu saat dipegang oleh orang, hari itu dipegang oleh orang, kemudian dijebloskan ke pos kamling. Apakah kamu dikatakan melanggar sumpah? Tidak, karena kamu memasukinya tanpa keinginan sendiri. Kamu memasuki pos kamling tadi karena kamu dipaksa, kamu gak bisa mengelak. Karena apa? Tubuh kamu diikat, kemudian kamu dilemparkan ke situ. Paham ya? Saya ulangi ya. Kalau ada seorang bersumpah tidak akan masuk satu rumah misalnya, demi Allah saya tidak akan mau masuk rumah ini. Berarti kalau dia masuk rumah itu kan melanggar sumpah kan? Orang yang melanggar sumpah itu terkena hukuman. Apa hukumannya? It'am asyarati masakin min awsati ma tud'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Orang yang melanggar sumpah, kafaratnya itu milih satu dari tiga. Memberi makan 10 orang miskin, atau apa namanya, memberi pakaian 10 orang miskin, atau memberikan budak, pilih salah satunya. Kalau ini tidak mampu, maka beralih kepada puasa 3 hari. Faman lam yajid fasyamu salasati ayam. Orang yang tidak memiliki finansial yang cukup, dana yang cukup untuk bayar kafarat, maka dia mengganti dengan puasa 3 hari. Kamu bersumpah mengatakan, demi Allah saya tidak akan mau masuk rumah ini. Suatu saat tubuh kamu diikat, kemudian tubuh kamu dilemparkan ke dalam rumah tadi. Apakah kamu terhitung melanggar sumpah? Tidak. Kenapa? Karena kamu sifatnya dipaksa dan tidak bisa ngelak. Baik. Namun di sana ada pemaksaan yang orang bisa mengelak. Contoh. Kamu masuk rumah ini, kalau tidak sebulan lagi kamu akan saya pukul. Kalau rumah yang kamu dipaksa untuk masuk, kamu sudah bersumpah, demi Allah, demi Allah saya tidak akan masuk rumah ini. Ini kan Anda bisa ngelak, karena apa? Sebulan lagi akan dipukul, sebulan kan orang bisa lari, bisa lapor ke polisi atau apa kan? Nah ini bentuk ancaman, orang ancam orang kan kriminal. Ya. Sementara ini bisa mengelak, maka ketika kamu masuk berarti kamu melanggar. Kamu dipaksa, ayo kamu harus masuk rumah ini, kalau tidak sebulan lagi akan saya pukul. Sebulan lagi kan masih lama. Beda gak kalau dikalungin celurit? Ayo kamu masuk rumah ini, kalau tidak leher ini lewat. Maksudnya sudah dikalungkan. Terpaksa atau tidak? Ketika kamu masuk rumah tadi, kamu tidak dikatakan melanggar. Karena apa? Kamu tidak bisa mengelak. Ini paksaan yang kamu tidak bisa menghindar yang seperti ini. Adapun tadi, bisa menghindar. Kamu dipaksa untuk masuk ke dalam satu rumah, yang kamu bersumpah untuk tidak masukinya, diancam sebulan lagi, kalau tidak masuk akan dipukul. Masih bisa mengelak. Aw humila qurhan wa duriba bihi ghairuhu hatta mata dzalikal ghair. Ada seorang dia dibawa secara paksa. Dia tubuhnya diikat, kemudian tubuh dia dibenturkan pada tubuh orang lain sampai orang lain mati. Ada orang namanya Bejo misalnya, tubuhnya diikat oleh orang, kemudian tubuhnya dibenturkan ke tubuh orang lain, pun orang itu mati. Bejo kan seperti pisau, enggak bisa berbuat apa-apa, enggak bisa ngelak. Maka Bejo di sini tidak menanggung. Tidak menanggung apa-apa karena dia enggak bisa mengelak sama sekali, ya kan? Nah, beda dengan kalau orang mengatakan, "Wahai Bejo, bunuh si fulan, kalau tidak kamu yang enggak saya bunuh." Ah, di sini ada dua hal. Yaitu apa? Dia andai kata membunuh, tujuannya bukan karena apa? Ingin bunuh, tapi karena untuk menyelamatkan dirinya. Maka di sini ulama khilaf. Ya. Namun yang rajih, kalau seorang dipaksa untuk membunuh, dalam keadaan dia bisa mengelak, maka dia tidak boleh membunuh. Jangan sampai seorang itu ingin menyelamatkan nyawanya dengan melenyapkan nyawa orang lain. Tidak boleh. Apa bedanya nyawa ente dengan nyawa orang lain? Ente dipaksa. Bulan ente bunuh si Anu. Kalau kamu tidak membunuh, kamu akan yang saya bunuh. Nah, kalau kamu membunuh si Anu, berarti kan tujuan kamu untuk menyelamatkan nyawa kamu kan? Bukan semata-mata karena kamu ingin membunuhnya, karena ingin menyelamatkan. Ini pun tidak boleh. Karena ulama mengatakan tidak boleh seorang itu melenyapkan nyawa orang dalam rangka untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Ya, tidak boleh. Jadi kalau ada orang diikat tubuhnya, kemudian tubuhnya dipukulkan pada orang lain sampai orang itu meninggal, maka dia tidak ya dituntut. Wala qudrata lahu 'alal imtina, dan dia tidak mampu untuk apa, memberontak atau untuk menghindar. Enggak bisa dia yang diikat tubuhnya. Auji'at al-mar'a tsumma zuniya biha min ghairi qudratin 'alal imtina. Atau ada seorang wanita ditidurkan, kemudian setelah itu lelaki tadi dipaksa untuk menzinai perempuan tadi tanpa ada kemampuan untuk mengelaknya. Fahadza la isma alaihi bil ittifaq, maka ini tidak ada dosa atasnya secara kesepakatan ulama. Wala yata'taib, seperti itu. Walaupun dalam bab ini ada sebagian mengatakan kalau anunya tegang berarti di sini ada sesuatu. Paham ya? Kalau anunya tegang, ya ada perempuan mesti ditidurkan, kemudian ada laki-laki dipaksa untuk menzinai perempuan tadi. Kalau itu betul terpaksa, ya anunya enggak bisa bergerak. Namun kalau itunya bergerak atau tegang berarti ada sesuatunya. Itu ada pembahasan lah. Ya, lewat saja. Jadi orang ketika dia dipaksa untuk bersumpah, untuk melanggar sumpah, atau dipaksa untuk masuk ke rumah yang dia bersumpah untuk tidak memasukinya, dalam keadaan dia tidak bisa mengelak, maka dia tidak dikatakan melanggar sumpah menurut jumhur mayoritas ulama. Waqad hukiya an ba'di salaf kan Nakhai fihi khilaf. Dan telah dihikayatkan dari sebagian salaf seperti Ibrahim An-Nakhai, dalam perkara ini memang ada perselisihan pendapat. Namun jumhur mayoritas ulama mengatakan orang yang dipaksa untuk masuk ke rumah yang dia itu bersumpah untuk tidak, bersumpah tidak akan masukinya, dalam keadaan dia memasuki rumah tadi dipaksa tidak bisa mengelak, ya dia tidak dikatakan melanggar sumpah. Summa qala, kemudian Ibnu Rajab mengatakan annau tsani, masalah yang kedua, man ukriha bidorbin au ghairihi hatta fa'al, orang yang dipaksa untuk memukul orang atau yang lainnya sampai dia mau melakukan, orang dipaksa untuk memukul orang lain, pukul orang ini, kalau tidak akan saya pukul, kalau tidak kamu akan saya bakar misalnya. Dalam keadaan orang tadi itu bisa memukul dan bisa tidak memukul. Beda kan dengan kalau orang diikat kemudian tubuhnya dipukulkan ke orang lain, kan berarti enggak ada kemampuan untuk menghindar. Ini kayak pesol seperti ini. Ini orang lepas, enggak diikat apapun. Kemudian orang ini diancam, "Bulan, sekarang juga kamu ya bakar misalnya ya warung fulan, kalau tidak kamu akan saya bunuh." Orang ini bisa melakukan dan bisa tidak melakukan, kan? Nah, kalau dia melakukan dasarnya bukan karena ingin bakar, namun kan ingin menyelamatkan nyawanya. Kalau dia tidak melakukan, ya dia akan dibunuh. Terus bagaimana kalau seperti ini? Dia tidak boleh ya melukai hak orang lain dalam rangka untuk menyelamatkan hak dirinya. Maka enggak boleh dia dalam rangka menyelamatkan nyawanya kemudian melenyapkan nyawa orang lain. Paham ya gambarannya ya? Jadi tidak boleh seorang itu dalam rangka menyelamatkan nyawanya dia membunuh orang lain. Atau tidak boleh seorang membunuh orang lain dalam rangka menyelamatkannya nyawanya sendiri, itu tidak boleh. Sehingga misalnya kalau ada seorang wanita hamil, kemudian setelah diperiksakan, menurut dokter ini janinnya ini kalau dipertahankan bahaya. Kemungkinannya kalau bukan ibunya yang mengandung yang mungkin terancam nyawanya, ya berarti anaknya. Apakah sepertinya boleh digugurkan? Jawabannya tidak boleh. Terlebih di zaman yang sekarang, ya alhamdulillah ada alat-alat untuk sesar dengan bagus. Itu dulu usahakan. Nanti kemudian gagal, salah satunya ada yang meninggal, berarti tidak ada upaya membunuh, kan? Adapun seorang yang membunuh, ya menggugurkan kandungan, itu sama saja dengan orang membunuh nyawa. Dan akan lebih parah kalau itu janin sudah ada nyawanya. Jangan orang ingin menyelamatkan ibunya kemudian bayinya dia bunuh. Tidak boleh seperti itu. Ya. Maka lakukan cara yang aman semuanya. Kalau sudah berusaha melakukan secara maksimal untuk aman semuanya ternyata gagal, ya Allah tidak akan membebani orang di atas dari kemampuannya. Kan seperti itu. Sudah diusahakan supaya selamat semuanya ternyata kok gagal, ya Allah tidak akan nuntut yang lebih dari kemampuan manusia, kan. Namun kalau kita vonisnya ternyata gegabah, oh ini kita gugur saja kandungannya, ini berarti gegabah. Oh, atau ini ibunya saja kita suntik mati kemudian anaknya bisa dikeluarkan, ini juga gegabah. Lakukan cara yang terbaik dulu, usahakan secara maksimal, kemudian setelah itu kemudian ada yang ya meninggal, ya sudah, orang tidak dituntut karena dia sudah berusaha maksimal, kan. Allah SWT mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa di atas dari kemampuannya. Jadi macam kedua, orang yang dipaksa untuk memukul atau lainnya sampai orang tadi mau melakukan. Fahadal fi'lu muta'allakun bitakdif. Perbuatan pemukulan ini ada kaitannya dengan pembebanan. Karena orang ini tidak diikat, kan, orangnya lepas saja. Dia bisa mukul dan tidak bisa juga tidak apa bisa juga tidak mukul. Sehingga di sini di satu sisi ada pembebanan, satu sisi juga karena ada keterpaksaan. Fa innahu yumkinuhu alla yaf'al. Dalam kondisi seperti ini memungkinkan bagi dia untuk tidak melakukan apa yang ia dipaksa untuk melakukannya. Fa huwa mukhtarun lil fi'li. Berarti orang tadi ada pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan. Walaupun lakin laysa ghurdu nafsul fi'li, walaupun tujuannya itu bukan ingin melakukan, tujuannya ingin menyelamatkan nyawanya, kan gitu. Bal dab'u dharar anhu. Bahkan tujuannya hanya sekedar supaya dia tidak terkena madarat. Berarti fa huwa mukhtarun min wajhin wa huwa mukhtarun min wajhin. Di satu sisi orang tadi ada pilihan untuk melakukan, di satu sisi dia ada keterpaksaan. Wa li hadza ikhtalafan nas. Oleh karena ini ulama berbeda pendapat dalam bab ini. Hal huwa mukallafun amla? Orang yang dipaksa seperti tadi apakah masih terbebani dengan syariat atau tidak? Itu masih diperselisihkan. Namun wattafaqal ulama ala annahu law ukriha ala qadri ma'sumin lam yasihha lahu qadduhu. Ulama telah sepakat kalau seorang dipaksa untuk membunuh orang yang darahnya terjaga, orang dipaksa untuk membunuh orang yang darahnya tidak boleh dialirkan, maka tidak boleh bagi dia untuk membunuh orang tadi. Ya. Fa innahu innama yaqtulu bi ikhtiyarihi. Kalau terjadi pembunuhan berarti dia membunuh atas pilihan sendiri, kan? Beda dengan kalau orang diikat tubuhnya. Wa iftida'i nafsi bi qatlihi, dan dia ingin menebus dirinya dengan membunuh orang tadi. Ini tidak boleh. Hadza ijma'un minal ulama al-mu'tad bihim, dan ini adalah kesepakatan dari para ulama yang mu'tabar, kesepakatan dari ulama yang teranggap. Artinya ketika ada orang yang menyelisih pendapat ini enggak dianggap. Ketika sudah ada ijma, kesepakatan para ulama, kok kemudian muncul orang menyelisih pendapat ini enggak dianggap. Siapa dia sampai menyelisih ijma'nya, kesepakatannya para ulama? Taib summa ba'da summa dzakara ba'da hadza, kemudian Ibnu Rajab menyebutkan setelah ini. Annal ikraha 'alal akhwali ma'fun anha. Pemaksaan atas ucapan dimaafkan. Ammar bin Yasir termasuk dari sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam dan mendapatkan kekejaman dari kaum musyrikin. Siksaan yang luar biasa. Sampai disuruh mengatakan Lata dan Uzza itu Tuhan. Dalam keadaan memang sudah terancam nyawanya, sudah disiksa yang luar biasa. Diucapkan yang lesannya, namun hatinya tetap yakin bahwa itu batil. Maka yang seperti ini dimaafkan. Allah menurunkan ayat, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran dalam keadaan hatinya tetap beriman. La yasamul insan idza ukriha 'alaiha. Seorang tidak dipaksa tidak berdosa kalau dipaksa untuk misalnya mengucapkan ucapan kekufuran. Jadi kalau misalurit kemudian dia suruh mengatakan Lata dan Uzza itu sesembahan hak, maka dia boleh untuk mengatakan seperti itu dalam keadaan terpaksa. Andai kata dia tidak mengatakannya dan bertahan, itu lebih utama dan dia mati syahid. Dia mati syahid. Namun ada rukhsah, ada keringanan untuk dia mengatakan seperti itu selama hatinya tetap beriman. Paham ya? Terus bagaimana kalau itu pemaksaan atas perbuatan? Wa annal ikraha 'alal af'al fi khilafun bainal ulama. Adapun pemaksaan atas perbuatan padanya ada khilaf di antara para ulama. Terus bagaimana? Meskipun ada khilaf tapi yang sahih enggak ada perbedaan. Intinya kalau dipaksa ya sudah. Gimana lagi? Ente dipaksa untuk sujud pada berhala, kalau tidak ditembak itu kepala kamu. Sehingga kalau ada orang muslim, "Wah, kok sujud di depan berhala?" Tapi di sisi dia ada orang menodongkan pistol di kepalanya, maka kamu tidak boleh menghukumi dia kafir. Karena orang ini melakukannya karena dipaksa ini, kalau tidak hancur itu kepala. Ya. Berarti orang ini ada rukhsah untuk melakukannya, ada keringanan, dia tidak dihukumi kafir. Ya. Tidak dihukumi kafir karena ini kondisinya terpaksa. Tapi gak ada apa-apa, ujuk-ujuk ke orang, saya mau sujud berhala lah. Biar apa namanya, saya dianggap orang yang toleran, dianggap orang yang luwes. Nah gitu, ini gak boleh. Atau saya terpaksa minum khamar lah, kalau tidak saya akan diputus pertemanan. Oh ini bukan terpaksa, putus saja. Kalau ada kamu punya teman misalnya katakan, ini harus mau minum khamar ini, kalau tidak kamu bukan teman kita lagi. Putus saja, gak jadi masalah. Ngapain kamu berteman dengan orang yang jelek? Kamu tidak boleh kata, saya terpaksa minum khamar. Kalau enggak saya akan diputus pertemanannya. Terus kalau diputus tetapnya apa? Mati kamu? Tidak, ya sudah. Itu bukan terpaksa. Ya. Beda dengan kamu pepergian, gak ada makanan sama sekali kecuali daging babi sudah. Gak ada kecuali itu. Kamu sudah lapar sekali, besar kemungkinan kamu mati. Gak tahu, kamu akan, ya, pingsan misalnya kalau tidak makan daging babi ini. Ya sudah. Karena adanya itu terpaksa. Namun meskipun terpaksa kata ulama, sekedarnya. Jangan aji mumpung kemudian sekenyang-kenyangnya. Jangan. Kalau misalnya 3 potong, 2 potong sudah cukup mengganjal perutnya, itu cukup. Jangan lebih dari itu. Intaha kalamu rahimahullah. Sampai di sini berakhir ucapan Ibnu Rajab rahimahullah. Sekali lagi, walhasil intinya anal isma marfu'un anha ula'i salasa. Yani dosa itu terangkat dari 3 golongan tadi. Orang yang lupa, orang yang tidak sengaja, orang yang karena dipaksa. Mereka tidak dicatat sebagai orang yang berdosa kalau melakukan pelanggaran. Wa amma dhoman, adapun terkait menanggung hak orang, idza atlafa nafsan aw malan, kalau orang tadi meskipun dia lupa atau tidak sengaja melenyapkan nyawa orang atau melenyapkan harta, fayad manun, maka menanggung. Menanggung tapi pada posisi yang tadi. Misalnya kalau kamu diikat kemudian kamu dibenturkan ke tubuh orang kemudian sampai orang itu mati, kamu tidak menanggung. Kamu seperti pisau. Jadi kalau kamu tidak diket apa-apa, aku disuruh membunuh, kamu membunuh, kamu menanggung kamu. Ya. Di anna dhaman murattab ala nafsil fi'li. Karena yang namanya tanggungan terkait dengan adanya perbuatan. Sawun qasada wa lam yaqsid, baik dia itu punya niatan atau tidak. Wa amal ismu fa murattab 'alal maqasid wallahu a'lam. Adapun dosa maka dikaitkan dengan adanya niatan. Wallahu a'lam. Intinya bahwa pemaksaan tidak bisa dijadikan alasan untuk seorang membunuh orang lain atau menzinai seorang. Terkait dengan ini, pemaksaan tidak bisa dijadikan alasan untuk kemudian dia membunuh orang atau menzinai orang. Demikian Allahu Ta'ala alamu bisawab. Kita lanjutkan insyaAllah pada salat maghrib. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Fayaqulu Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa min masailil ahkami fit taba' yathbutu la idha istaqalla fa waqa'a aw fa waqa'. Dan di antara permasalahan hukum fittaba terkait dengan pengikut, yasbutu ditetapkan baginya hukum, la idastaqalla, tidak seperti ketika dia berdiri sendiri. Waqa'a, maka terjatuhlah hukum untuknya. Maksudnya di sana ada perkara-perkara yang kalau seorang sebagai pengikut berbeda hukumnya kalau dia berdiri sendiri. Ada barang-barang yang itu kalau dia berdiri sendiri beda hukum dengan kalau ketika dia sebagai pengikut. Contoh, seorang yang dia butuh duit tidak banyak. Dia punya sapi sedang hamil. Sapi sedang hamil, dia butuh duit misalnya 3 juta. Kalau dia menjual sapi yang hamil terlalu banyak lah. Lalu dia menjual janin yang masih dalam perut. Dia mengatakan, ya fulan, janin yang ada dalam perut sapi ini saya jual kepada kamu 3 juta. Nanti sapi ini lahiran, perdayatnya untuk kamu 3 juta. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini bai'ul majhul, menjual sesuatu yang belum jelas. Orang tidak tahu apakah sapi ini lahir dalam keadaan janinnya hidup atau mati, cacat atau sehat. Orang tidak tahu. Namun kalau seorang menjual sapi yang hamil atau sapi yang bunting lebih mahal dari sapi yang tidak bunting, berarti kan janin itu ada harganya kan? Paham ya? Kamu punya dua sapi sama-sama besar, yang satu bunting, yang satu tidak bunting. Yang satu 20 juta, yang bunting 23 juta. Berarti kan janin itu seolah-olah harganya berapa? 3 juta. Boleh di sini. Kamu bukan sedang menjual janin, menjual indukan yang ada aja janinnya. Kalau kamu hanya menjual janinnya saja, tidak boleh kan, itu masih dalam perut. Ketika menjual indukan yang sedang hamil lebih mahal dari yang tidak hamil, boleh. Paham ya? Jadi ada sesuatu yang kalau itu berdiri sendiri, hukumnya beda kalau itu sebagai pengikut. Kamu datang ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Datang, kamu dapati imam dalam keadaan ruku. Kamu ikut ruku. Mendapatkan ruku bersama imam berarti dihitung apa? Rakaat. Tapi kamu sholat sendiri ujuk-ujuk ruku. Enggak baca Fatihah wala suratan. Satu tidak rakaat tersebut tidak sah. Rasul mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kalau kamu sebagai makmum beda dengan kalau kamu berdiri sendiri menjadi salat sendiri. Orang salat ujuk-ujuk tiba-tiba dia ruku tanpa baca Fatihah tidak sah. Ketika datang ke masjid dapat imam sedang ruku kemudian dia ikut ruku. Dito satu rakaat. Kalau dia bertanya, loh, kan hadis mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Lah orang ini kan cuma dapatnya ruku, enggak baca Fatihah. Jawabannya, dia tidak membaca Fatihah karena kondisi ruku bukan kondisi orang boleh membaca apa? Fatihah. Sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya. Beda dengan orang tadinya di masjid cekikikan, ribut, ya kan imamnya baca waduha terasa panjang, giliran apa? Imam ruku, dia berdiri geduk-geduk ikut ruku. Dikhawatirkan tidak sah sholat orang ini. Oh, dari awal di situ kok. Dan ini sering terjadi kalau sholat tarawih, ya enggak? Sering terjadi kalau sholat tarawih, ya terutama anak muda, orang tua juga ada mungkin, ya kan? Imamnya baca waduha atau baca at-tariq, kelihatan panjang, kemudian ketika imam ruku baru diberdiri. Padahal tadinya di situ sudah di soft ya. Orang ini betul-betul dikatakan tidak baca Fatihah. Kalau dia katakan loh, kan dia ikut dapat ruku bersama imam. Jawabannya, landasan mendapat rokaat bersama imam karena dapat ruku itu landasan adalah hadis Abu Bakrah. Kalau kamu keadaannya seperti Abu Bakrah, silakan. Abu Bakrah datang dari luar rumah atau penginapan, datang ke masjid, mendapati Rasul dapat ruku, kemudian dia ikut ruku. Nah kamu, bukan kayak gitu, kamu dari tadi di masjid, bahkan di shof, bahkan cekikikan. Ribut, ganggu orang lain, giliran imam ruku, geduk-geduk, ya, ikut ruku. Enggak sama keadaan inti dengan apa? Keadaan Abu Bakr. Ya, orang enggak sama, mau dihukumi sama. Ya kan? Kalau dia mengatakan, ya sama, dari sisi sama-sama dapat rukunya imam. Ya betul, sama dapat rukunya imam, tapi asal-usulnya enggak sama. Hukum itu kan dilihat asal usulnya dulu, ya. Abu Bakr nggak kayak kamu, sehingga kamu nggak bisa kemudian mengatakan hukumnya sama seperti Abu Bakr. Taib. Ini contoh. Kalau kamu makan blimbing, blimbing kan biasanya ada apa? Ada apa? Ada capungnya atau ada uletnya? Ada uletnya. Blimbing itu ada uletnya, kamu apa kemakan? Boleh. Jadi kalau ada ulet, kamu kumpulkan di gelas, kemudian kamu minum. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Berarti kamu bukan makan ulet, makan blimbing yang ada uletnya. Boleh. Jadi kalau uletnya dikumpulkan, masukkan gelas, diminum sendiri. Ini berarti beda hukum. Beda kalau itu ya berdiri sendiri dengan kalau itu ngikuti yang lainnya. Yani annahu yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Maksudnya sesuatu ditetapkan hukumnya kalau dia sebagai pengikut, yang tidak ditetapkan dengan itu kalau dia berdiri sendiri. Fa inna minal ahkami asya. Ada dari hukum perkara-perkara yakhtalifu hukmuha, berbeda vonisnya, berbeda hukumnya, fi halil infirad wa fi hadi tabak di wariha, di saat dia sendiri atau menyendiri dan di saat dia mengikuti yang lainnya. Sehingga menurut sebagian ulama, makmum untuk sholat jahriyah cukup mendengarkan bacaan imam, tidak wajib baca Fatihah. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Jadi untuk orang sholat sendiri, ya harus baca apa? Fatihah. Seperti itu. Falaha hukmun idhan faradat, walaha hukmun idha tabi'at huyaroha. Dia punya hukum kalau menyendiri, dan punya hukum lain kalau dia mengikuti yang lainnya. Kamu sholat dalam keadaan kamu sehat, tidak ada udur apapun, sholat wajib dengan duduk tidak boleh. Karena sholat wajib harus dengan berdiri, dalam kondisi tidak ada udur. Allah mengatakan waqumu lillahi qanitin. Berdirilah menghadap Allah dengan khusyuk. Tapi kalau kamu itu sifatnya makmum, imamnya sakit di tengah-tengah sholat, Lalu imamnya duduk, kamu sebagai makmum harus duduk. Meskipun kamu sehat walafiat. Nah, pernah dahulu Nabi alaihi salatu wasalam salat di rumah karena sakit beliau duduk, para sahabat mengikuti salat Nabi tadi dengan berdiri. Nabi berisyarat untuk apa? Isyarat karena dalam salat ya kan untuk duduk. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan wa idza shalla julusan fasallu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Kalau imam itu sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian wahai para makmum dengan duduk semuanya. Beda kan kalau dia jadi makmum dengan kalau dia sendiri. Orang-orang mengatakan, sholat sehat. Kalau imam silakan dia duduk karena dia sakit, saya sehat kok. Jawabannya meskipun kamu sehat, posisi kamu sebagai apa? Makmum harus mengikuti apa? Imam di sini. Ya, mengikuti imam. Famindari kafil bayi. Contoh dalam perkara ini dalam jual beli misalnya. La yajuzu bay'ul majuli istiqlalan. Tidak boleh seorang menjual barang yang enggak jelas secara tersendiri. Wa yajuzu idza kana taba'an li ghairihi, namun boleh kalau dia mengikuti yang lainnya. Ya tadi menjual sapi yang hamil lebih mahal dari yang tidak hamil. Boleh. Jadi kalau kamu hanya menjual janinnya dalam perut, enggak boleh. Kamu membeli misalnya pakaian satu karung besar. Satu karung besar mungkin ada misalnya 100 atau 200 kain atau pakaian. Kamu hanya menambahkan satu, penjual menambahkan satu, menambahkan sampelnya saja contohnya. Boleh. Al-bay'u bil misal, menjual dengan menyebutkan sampelnya boleh. Masa orang mau menjual genteng harus keliling bawa genteng semuanya, cuma satu cukup ini gentengnya. Jual batu bata, bawa batanya, contohnya saja sampelnya. Nanti yang enggak sesuai sampel boleh apa diganti kan seperti itu. Bisa jadi orang jual genteng ya kan. Wah dia promo ini genteng saya ini bagus sekali ini ya, diinjak gak pecah atau dibanting gak pecah. Ketika dia banting kemudian pecah, gimana? Dia akan membuat alibi lain. Ya, ini genteng saya tuh lihat ya, matangnya sampai dalam-dalam nih, ya kan? Orang yang tadi bilang gak pecah, ternyata pecah, dia bisa membuat alasan lain supaya orang teralihkan pikirannya. Ya, sehingga orang jadi beli. Ya. Tadinya dia ngomong nggak pecah, giliran dia banting pecah, dia membuat cara lain supaya orang terbeli. Tuh lihat genteng saya itu bagus sekali, matangnya sampai saat dalam-dalamnya ini, ya kan? Paham ya? Namanya orang promo ya gitu, nggak ingin apa? Ya nggak ingin kemudian orang nggak beli. Nah. Jadi orang menjual misalnya pakaian. Dalam satu apa namanya satu karung ada misalnya 100 pasang. Modelnya sama. Dia nyebutkan dia menambahkan satu saja sebagai contoh sampel. Boleh ya seperti itu. Karena yang lainnya sama. Karena kalau orang membeli 100 apa? 100 pakaian yang itu sama kemudian membuka karung seperti itu lipatnya lagi berapa jam nanti ya kan, cukup sampelnya saja boleh seperti itu, namanya al-bay'u bil misal. Wal jahalah yasira, dan ketidakjelasan sifatnya minim, bisa diminimalisir. Beda dengan kalau orang mengatakan ya fulan semua apa yang di rumah saya ya, saya jual ya mana-mana semuanya 30 juta. Bentar kita tidak tahu yang di rumah dia itu apa. Mungkin ada lemari, ada kursi, ada jam, ada apa, kita enggak ngerti kan. Kalau ada kursi-kursi seperti apa kondisinya, jamnya seperti apa. Ya, ini enggak boleh ya seperti ini. Contoh menjual sesuatu yang tidak jelas namun sifatnya ringan dan itu boleh, ka'asasatil hiton, ka'asasatil hiton, seperti pondasi bangunan, pondasi tembok. Kamu menjual rumah, rumah bertingkat misalnya, apa kamu harus ngeduk ya sekitar rumah kamu untuk melihatkan kepada pembeli, calon pembeli ini loh ya, sampai sedalam ini saya ngasih apa pondasi, rusak nanti apa namanya ya tanahnya, atau mungkin rumah sebelah mungkin juga apa namanya terpapar loh seperti itu. Gak perlu kamu mengeduk apa namanya pinggir apa namanya, daripada panjang misalnya, agar orang itu tahu seperti ini dalamnya ya, tidak perlu, karena ini sesuatu yang orang sudah apa namanya memaklumi. Wa makhtafa taba'an lima dhahar, menjual sesuatu yang tersembunyi mengikuti kepada yang nampak ya, ini dibolehkan. Wal hasyaratu la yajuzu akluha munfaridah, serangga-serangga tidak boleh dimakan secara tersendiri. Wa yajuzu akludud wa nahwihi taba'an listamar wa nahwiha, dan boleh seorang memakan dud, dud itu apa namanya ulat yang ada di buah-buahan, ulat yang ada di buah-buahan. Orang memakan ulat yang ada di buah-buahan dan semisalnya, karena sifatnya sebagai pengikut bagi buah, artinya ada di dalam buah. Kau makan buah belimbing, ternyata di situ ada ulatnya kemakan, tidak apa-apa. Kamu tidak dikatakan makan ulat, tapi makan belimbing yang ada apa? Ulatnya. Beda kalau itu ada 10 buah belimbing, kemudian kamu ambil semua ulatnya, kemudian kamu masukkan gelas, kemudian kamu minum. Ini berarti kamu bukan makan belimbing, makan apa? Ulat, seperti itu. Terlepas dari boleh atau tidak ulat itu, tapi ya beda antara orang makan belimbing yang ada ulatnya dengan dia mengambili ya ulat yang ada di belimbing kemudian dimasukkan ke tempat tertentu kemudian dia makan ya, intinya beda. Wa nahal fi dubabah, an-nahal tawon, dubabah ini arti yang pas apa ya, terkadang orang kalau meras madu, madu itu kan apa, tawon itu ada apa namanya, ada sarangnya ya, kemudian kita peras, mungkin juga kan ada tawon yang apa ke ikut ke peras kan, kamu bukan sedang makan tawon tapi makan minum madu yang apa, ternyata ada mungkin satu atau dua dari apa namanya tawon yang ikut ke peras, yang seperti itu tidak mengapa ya, yang seperti itu tidak mengapa, karena sesuatu seperti ini kadang susah untuk terhindar, dan kamu bukan dikatakan makan tawon tapi makan minum madu yang di situ ada tawon ikut ke ras misalnya. Mafhum insyaallah ya. Wa talaqu la yathbutu bi syahadatin nisa, dan perceraian tidak bisa ditetapkan dengan persaksian wanita. Jadi ada wanita bersaksi bahwa fulan telah mencerai fulan, tidak diterima. Namun faida syaidat al-mar'ah anna arda'at al-mar'ah wa zawjaha in fasakha nikah. Namun kalau ada seorang wanita bersaksi bahwa dia telah menyusui seorang wanita bersama suaminya, maka pernikahan orang tadi batal. Kalau ada suami istri, mereka enggak tahu ternyata mereka ini sama-sama saudari sepersusuan. Ketika kecil suami istri ini ternyata disusui ada seorang wanita. Laki-laki tadi yang nyusui adalah Fulana, istrinya juga yang nyusui Fulana sama-sama. Saudari sepersusuan kan berarti kan? Dia gak ngerti, sudah terjadi pernikahan bahkan punya anak. Saat dia terjadi seperti itu, maka dia harus menceraikan istrinya. Ada penasab tetap dinasabkan pada ya suaminya karena itu tidak ada niatan berzina. Kan ada syubhat, ada apa? Ketidakjelasan. Pernah dahulu ada seorang sahabat, ya, lalu ada seorang wanita mengatakan, loh, kamu dengan istri kamu saya yang menyusui. Kemudian sahabat tadi, ya, dia pun gusar ketika mendengar seperti itu, kemudian datang kepada Nabi alaihi assalatu wassalam mengatakan, ya Rasulullah, ini ada seorang wanita ngomong seperti ini, dia dusta ya Rasulullah. Kata Rasul, cerailah istrimu. Bagaimana sudah dikatakan seperti itu? Bagaimana sudah dikatakan seperti itu? Kaifa waqad qila. Kaifa waqad qila. Seperti apa lagi sudah dikatakan seperti itu? Demikian pula kalau ada dokter spesialis kandungan wanita atau spesialis ya kandungan, kemudian dia mengeluarkan surat bahwa fulana ini masih gadis atau fulana bukan gadis, diterima walaupun hanya satu karena itu spesialisnya dia. Jadi kalau persaksian dalam perceraian nggak bisa perempuan. Jadi kalau satu orang ya perempuan nggak bisa, tapi kalau itu yang itu terkait dengan spesialis dia bisa. Ada seorang dokter kandungan misalnya dia menerbitkan surat bahwa fulana dia masih gadis, fulana ya sudah bukan gadis, ini diterima. Ada seorang wanita di zaman Nabi alaihi assalatu wassalam, dia mengatakan bahwa waktu itu melihat ada seorang lelaki dengan suaminya, ternyata itu saudara sepersusuan. Dia mengatakan bahwa kamu dan istri kamu saya menyusui. Ketika sahabat tadi datang kepada Nabi, maka dia disuruh untuk menceraikannya. Jadi kalau ada seorang wanita mengkhabarkan bahwa dia laki-laki itu dengan istrinya adalah saudara sepersusuan, maka pernikahannya pun batal. Taba'an liqabuli qawliha fi ridha, karena diikutkan tentang diterimanya ucapan wanita dalam bab penyusuan. Jadi gini, kalau ada orang mengatakan ya mengatakan fulan kecilan kamu saya menyusui sehingga kamu mahram bagi saya. Dan ucapan wanita tadi wanita yang jujur, wanita yang baik. Dan ada indikasi yang memang dulu rumahnya dia dekat dengan anak ini, maka diterima ucapannya, diterima ucapannya sehingga dia menjadi mahram. Tidak kemudian orang kata mana buktinya, mana saksinya kalau kamu menyusui saya. Loh, menyusui orang itu kan hal-hal yang privasi kan. Apa menyusui orang di hadapan orang? Sekarang aja ada tempat khusus untuk apa menyusui, karena ini bab-bab yang sangat privasi. Perkara yang orang itu menjaga privasi kan. Sehingga di sini apa kemudian orang butuh saksi? Mana saksinya kalau kamu menyusui saya? Ada orang melihat kamu bahwa kamu menyusui saya? Ya enggak butuh seperti itu, ini perkara yang sangat privat sekali. Ya. Nah. Selama orang tadi terkenal kejujurannya dan besar kemungkinan pengakuannya itu benar, ya, untuk apa kemudian seorang mengelak atas apa pernyataan dari wanita tersebut. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Walal mu'alifu rahimahullah. Wal'urfu ma'mulun bihi idha warad hukmun minasyara'i syarifi lam yuhad. Dan adat kebiasaan bisa dijadikan patokan. Kapan? Jika datang satu hukum syariat, jika datang satu hukum syariat yang mulia yang tidak memberikan batasan. Syariat memberikan satu keputusan, namun tidak memberikan batasan, diserahkan kepada mukallaf, diserahkan kepada orang yang akan melaksanakan hukum, maka itu tergantung kebiasaan. Contoh, orang yang melanggar sumpah, di antara hukumannya adalah memberi makan 10 orang miskin. Allah sebutkan, فَكَفَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ. Maka hukuman orang yang melanggar sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan orang yang pertengahan, makanan yang mewah banget ya tidak, atau rendah banget juga tidak. Ini kan gak ada patokannya kan seperti itu. Terus makanan yang sedang itu seperti apa ya? Kembali ke adat, ke kebiasaan. Kalau kamu tiba-tiba memberi makan 10 orang, memberi makan berupa bekatul dengan rumput, maka tidak sah, karena itu bukan makanan manusia. Terus bagaimana kalau itu ternyata makanan yang mewah? Apa ya mewah ya? Mewah itu apa sih? Misalnya apa ya? Kebab apa-apa? Burger atau apa? Ya kalau mewah enggak jadi masalah kalau kamu mau, ya kan? Tapi kalau itu di bawah daripada apa? Dari yang itu bukan makanan manusia atau bukan pertengahan, maka tidak boleh. Ya. Berarti dikembalikan kepada kebiasaan, ya, pertengahan ya misalnya, ya makan makanan ada nasi, ada lauk, ya lauk misalnya, ya telur lah, ya telur kan pertengahan atau mewah, ya kalau mewah misalnya apalah, kambing guling misalnya. Atau kalau rendah ya semak nasi dengan kangkung. Nah ini pertengahan, ibaratnya nasi misalnya ada kangkungnya, ada telur gorengnya. Nah ini insya Allah pertengahan. Ya, kurang lebih dikembalikan kepada ya kebiasaan yang ada di situ. Sesuatu yang tidak ada ketentuan, maka dikembalikan kepada adat kebiasaan. Kamu nyuruh orang untuk kerja di rumah kamu. Tukang batu misalnya, ya fulan, ana minta tenaga antum untuk kerja di rumah ana, ya membuatkan kamar mandi. Tidak ada kesepakatan seharinya mau digaji berapa, tidak ada. Berarti orang ini punya hak untuk digaji seperti keumuman di situ. Saya kalau di sini tukang 100, ya sudah 100. Enggak boleh kamu ngasih cuma 70, enggak boleh. Kecuali kalau dari awal sudah ada perjanjian, kamu tak bekerjakan tapi gajinya sama segini, mau atau tidak? Mau, ya sudah, berarti sesuai dengan perjanjian. Atau sebaliknya, umumnya 100, tukang kemudian kok diminta 150. Tidak ada kewajiban kita untuk ngasih 150. Sampai dia marah-marah pun ya gak bisa, karena umuman di sini seperti itu. Kalau dia mau seperti itu, sana di Papua atau di mana kan, yang itu masih gitu misalnya. Itu misal saja. Ya. Ada orang, kamu misalnya nyuruh tukang becak untuk ngantar kamu dari sini ke jalan raya. Kemudian kamu bayar 1000. Wajar atau tidak? Hah? Tidak wajar. Keumumannya berapa? Misalnya 10.000 atau 15.000, ya. Tapi kalau dia minta 50.000, ya enggak wajar seperti itu. Jadi kamu tidak dirugikan, kamu juga tidak merugikan, seperti itu kaidahnya kan? Nyaman semuanya sudah. Kalau sesuatu itu kamu enggak merugikan dan tidak dirugikan, itu semuanya kan normal perjalanan hidupnya itu. Ya. Itu uraf adat dipakai ketika memang tidak ada ketentuan dari syariat, ya. Selama ada tadi tidak bertentangan dengan agama. Hadza makna qaulil fuqaha al 'adadu muhakamah. Inna makna ucapan para fuqaha, al-'adatu muhakamah ay ma'mulun biha, adat kebiasaan dijadikan patokan. Kapan? Fa'idha nassa asyari ala hukmin, kalau syariat menegaskan satu hukum, nassa menegaskan atas satu hukum, wa'allaqa bihi syai'an, dan syariat mengkaitkan hukum tadi dengan sesuatu. Fa'idha nassa ala haddihi wa tafsirihi, jika syariat menegaskan batasannya, maka itulah yang kau ambil. Misalnya syariat menyuruh kita untuk korban, batasannya binatang korbanannya sudah berumur, ya kan? Berarti kalau nggak berumur nggak boleh, karena sudah dikasih ketentuan binatang korban itu yang apa? Yang sudah cukup umur, kan gitu. Atau sudah ditentukan korban itu kambing, sapi dan apa? Kambing, sapi atau unta. Kambing atau sapi atau unta. Kemudian kamu berkorban dengan misalnya kuda misalnya, tidak sah. Atau syariat menentukan yang namanya akikah itu dengan kambing. Kok kamu menyembelih kerbau dengan alasan ah biar lebih babar ya kan, mencukupi. Ini bukan akikah. Silakan ente nyembelih kambing, setelah itu ente beli daging ayam atau kayaknya nyembelih sapi untuk tambahan, silahkan, tapi pokoknya sudah apa? Kambing. Gak apa-apa kalau seperti itu. Misalnya ente banyak relasi, kampung untuk kenal ente semua jumlahnya 1000, relasinya ribuan, sementara ente punya anak perempuan, membelih kambing satu, segedenya kambing ya cuma berapa kilo kan? Nah, sementara mereka itu datang semua, gak apa-apa itu sembelih satu kambing, selebihnya itu beli daging atau beli apa, telur atau banyak, gak apa-apa. Karena pokoknya sudah apa? Sudah ada. Ya. Wa illa rujnya ilal urfil jari. Kalau tidak ada ketentuan, maka dikembalikan pada adat yang berlaku. Contohnya, wadhalika kal ma'ruf. Contohnya, kata al ma'ruf. Fi qauli ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah para istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ada pertanyaan seperti ini. Ini pertanyaan tapi khusus untuk orang yang dewasa sebenarnya. Seorang wanita ketika diajak suaminya untuk berhubungan suami istri, kemudian dia tidak mau, maka dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Ketika seorang suami malam hari mengajak istrinya hubungan suami istri, kemudian istrinya tidak mau, dan kadang tidak ada udur yang menghalanginya, maka wanita tadi dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Kenapa dilaknat? Karena bisa menjadikan suaminya itu punya pikiran negatif atau mungkin berbuat serong, ya kan? Terus bagaimana sekarang kalau ada seorang suami diminta oleh istrinya, suami nggak mau, dilaknat atau tidak? Ah, ini perkara ghaib yang kita tidak tahu. Cuma ayat mengatakan wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah para istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa hadzal ladzi jara 'alaihi 'urfun nas, dan inilah yang adat kebiasaan berlaku atasnya. Kalau saya misalnya menjual sepeda di sini. Ini sepeda saya jual 1000. Orang sini bilang 1000 itu maksudnya berapa? Hah? 1 juta kan gitu. Jadi kalau ada orang beli kasih 1000 ya, enggak akan mungkin saya apa? Lepas, karena adat orang sini bilang 1 juta itu apa? 1000. Sesuai barangnya kan. Kecuali kalau ini permen saya jual 1000. Ya 1000 betulan ya kan, bukan 1 juta. Itu adalah sepeda. Ya, artinya 1 juta. Atau gini, ini gelas saya jual kepada kamu 10 ribu. Tidak mungkin kecuali 10 ribu rupiah. Kalau ketika ada orang ingin bayar 10 ribu rupiah, kemudian saya kata, oh, maksud saya 10 ribu dolar. Mustahil ya seperti itu. Karena apa? Yang dijual gelas, kemudian kondisi saya jual di sini, yang saya ajak bicara juga orang yang mereka transaksi dengan rupiah, tidak akan mungkin kalau itu dengan apa? Dolar. Sehingga kalau saya katakan 10.000, berarti yang dimaksud 10.000 rupiah. Itulah adat. Ya. Adat kebiasaan. Contoh. Dulu kita kadang ada teman yang menganggap kita itu aneh. Antum itu makan pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Karena sebagian teman itu ya gak kenal nasi, sudah hanya siang pagi hari ya roti. Siang nasi, malam makaroni. Bahkan ada sebagian teman gak pernah makan nasi kecuali sebulan sekali itu pun kalau mau. Karena dia kebiasaan dia di negaranya makannya roti terus. Nasi kalau orang ibaratnya kepengin saja kayak pengen bakso lah kayak kita. Apa kemudian dikecam? Ya tidak, adatnya orang beda-beda. Ya. Selama itu tidak ada langgaran syariat, monggo. Ya, kamu mau pagi nasi, siang nasi, ya malam nasi silahkan. Ya. Yang ini pagi roti, siang nasi, malam makaroni, monggo. Yang ini enggak pernah makan nasi, pakai apa namanya? Roti terus silahkan. Yang ini enggak mau la roti wala nasi, maunya misalnya daging terus silahkan. Enggak ada ketentuan. Yang penting hak tubuh dipenuhi. Adat kebiasaan. Dulu sebagian teman cerita, itu kalau di negeri kami, orang pakai sarung kayak antum itu biasanya pakai sarung itu, kalau di negerinya dia, itu orang-orang yang ingin berbuat yang tidak baik. Beda lagi negeri kita, sarung pertanda apa? Ya, orang misalnya mau ke masjid atau santri, ya kan orang santri kan? Ya beda, beda adat ya kan? Beda adat. Makanya ini penting, kadang kita tahu adat orang, terkadang ada sisi pentingnya. Ya. Jangan sampai orang misalnya di Saudi, kamu awan nabok pantatnya orang, masalah besar itu. Kiamat sudah. Kalau di sini, ente canda nabok wonginya orang, biasa kan? Kalau di sana, misalnya, ente canda saya megangi kepalanya, jenggotnya, biasa. Kalau sini, nyandain orang megang kepalanya, gimana? Murup orang tadi. Beda adat. Beda apa? Beda adat kan gitu. Ya. Wakadzalika birrul walidain wa silatul arham. Demikian pula berbakti pada orang tua dan menyambung tali satu rahmi. Fa kullu ma yu'addu birran wa silatan fa huwa dakhil fi dzalik. Semua yang itu teranggap sebagai bentuk berbuat baik pada orang tua atau bentuk menyambung satu rahmi, maka masuk dalam bab ini. Wa kadzalika lafdzul qabdi wal hirzi. Demikian pula lafal al-qabdu, memegang barang atau menyimpan barang. Wal fadul uqudi kulliha, dan lafal-lafal akad semuanya, yurja'u fihi ila urfin nas, dikembalikan pada adat manusia. Masuk isya. Adzan dulu nanti lanjutkan sedikit. Padahal ada masuk isya. Yeah. Baik. Sini ada lafal al-qabdu, artinya sudah memegang barang yang ia beli. Kalau kamu misalnya membeli beras, beli beras dari apa, pesan beras di Surabaya, beras masih di jalan, ya, masih di jalan, kemudian kamu jual, itu belum boleh, karena apa? Itu belum masuk pada apa namanya genggaman kamu, karena barang tadi bisa jadi sampai sini dalam keadaan tidak utuh. Kalau misalnya pesan beras di Surabaya 10 ton, kemudian baru dikirim, ya 10 ton misalnya berapa? 10 ton misalnya ya 13 juta misalnya, itu misal, atau 130 juta. Bisa jadi orang yang mengirim barang pada kamu itu tahu, kamu kok jualnya mahal banget ya, padahal belinya cuma 100 juta kok dijual 130 juta. Bisa jadi orang yang kamu kirimi, orang yang kamu beli barang darinya, dia membatalkan jual belinya, kemudian dia langsung menjual kepada konsumennya kamu. Ini bahaya. Atau bisa jadi barang tadi tidak sampai ke tempat kamu tidak 10 ton, tapi hanya 8 ton, karena mungkin ada bajing loncat yang apa, ngambil perampok, atau mungkin ada yang jatuh ke jurang atau apa. Berarti kalau belum di gudangnya kamu, atau belum masuk ke tempat perwakilan kamu, berarti barang tadi belum masuk kobet, belum apa? Belum, yang belum dinamakan dipegang. Apa harus seorang memegang, kalau beras memegang karungnya? Ya tidak harus. Kalau itu sudah masuk ke kantor perwakilannya, sudah namanya memegang, walaupun tidak dipegang pakai tangan. Ya. Orang beli misalnya motor, dia sudah mendapatkan surat-suratnya. Ya, berarti dia sudah memegang motor tadi, walaupun motornya belum dia pegang. Itu surat-suratnya sudah dia terima, ya itu berarti dia sudah megang motor tadi. Masalahnya gini, kalau kamu membeli barang misalnya tadi, beras di Surabaya 10 ton, di perjalanan ternyata apa namanya barangnya rusak atau barangnya tidak sampai segitu, kamu sebagai pembeli punya hak untuk membatalkan ya, atau komplain karena apa, barangnya tidak sampai 10 ton, ya kan? Atau ternyata barangnya rusak. Masih ada hak, ya. Masih apa? Ada hak. Karena ini masih masa apa? Masa belum dipegang secara penuh oleh kamu. Masih dalam perjalanan. Ya seperti itu. Kemudian juga kalimat al-hirs. Penyimpanan barang. Penyimpanan barang berbeda-beda. Nyimpan uang beda dengan nyimpan kapal. Kamu misalnya dititipi beras misalnya, kamu letakkan di pekarangan kemudian hilang, kamu menanggung. Jadi kamu dititipi mobil, kamu ditemu taruh di pekarangan, karena gak mungkin masukkan ke dalam rumah misalnya, hilang, ya sudah, kamu tidak menanggung. Karena tempat penyimpanan beras sama mobil berbeda, ya kan? Dan ini pula kaitannya dengan masalah potong tangan bagi pencuri. Orang yang mencuri misalnya padi, yang itu masih di sawah, belum di apa? Ya, belum dipanen. Dia tidak dipotong tangannya. Namun terkena hukuman lain. Beda dengan kalau padi itu sudah dipanen, masukkan karung, sudah diletakkan di rumah, kemudian dicuri, dipotong tangannya. Jadi berbeda, ya. Meminta adik masuk pada, masuk pula dalam perkara yang namanya adat kebiasaan dijadikan patokan. Idza amara hammalan. Sebelumnya. Wa alfadul uqud kulluha yurja'u fihi ila 'urfin nas, dan lafal-lafal akad semuanya dikembalikan pada adat kebiasaan manusia. Sering kita dengarkan di masyarakat kita kalimat kayak gini. Enggak tahu kalau di sini. Jadi ada orang datang ke warung misalnya. Bu, minta nasinya sama lauk sama sayur. Bilangnya minta kan? Dibungkuskan. Setelah itu kamu bayar atau tidak? Setelah itu bayar atau tidak? Bayar. Orang ngomongnya minta, tapi yang dimaksud apa? Bayar. Kan seperti itu. Banyak enggak seperti itu? Banyak. Kamu datang ke misalnya Maksof ya, kemudian mengatakan, "Bu, Bu di sini Abu ya kan? Abu Fulan." Abu Fulan, ana minta apa namanya? Gula 1 kilo, beras 5 kilo ya. Sabun yang apa namanya? 2 kilo. Mintanya, bilangnya minta. Tapi itu maksudnya membeli. Karena enggak mungkin kalau orang minta kok ngarani ya kan? Minta beras 10 kilo. Ya kan? Kemudian minta gula 50 kilo, itu bukan minta namanya, berarti dia beli. Karena adatnya orang di sekitar kita, meskipun bilangnya minta, itu maksudnya beli. Karena kalau lafal beli itu rasanya kayak gimana gitu kan? Kalau minta itu lebih kayak lebih lembut, walaupun maksudnya itu membeli. Jadi dikembalikan kepada adat kebiasaan. Wa min hadza, dan masuk dalam bab ini, idza amara hamalan, kalau seorang meminta kepada tukang angkut, kuli angkut, wa nahwahu, dan semisalnya, bi amadi syai'in, untuk mengerjakan sesuatu, min ghairi ijaratin, tanpa ada kesepakatan upah. Banyak kamu menyuruh tukang angkut, tolong bawakan ini, tapi enggak ada kesepakatan upahnya berapa. Falahu ujratu adatihi, maka tukuli angkut tadi punya hak untuk mendapat upah seadat di situ, sekebiasaan di situ. Paham ya? Jadi dia diberi upah sesuai dengan adat kebiasaan yang ada di situ. Misal, orang misalnya naik kendaraan umum, naik bis ya, dari Sumbiyo ke misalnya rumah sakit Banyumas misalnya. Hari-hari biasa mobil habis biasa misalnya 15 ribu misalnya. Tiba-tiba dia kondektur menarik 100 ribu. Hari-hari biasa, bisnya bis biasa. Kok menarik seperti itu? Boleh atau tidak kamu mengelak? Boleh. Atau ternyata penumpang bayarnya cuma 2 ribu. Padahal keumumannya misalnya 12 ribu sampai 15 ribu, bayarnya 2 ribu, boleh bagi kondektur untuk apa? Tidak menerima, karena enggak adat, enggak umum yang seperti itu. Jadi dikembalikan kepada kebiasaan. Yadkhulu fi hadza, dan masuk pula dalam perkara ini, tasarruful insan fi milki ghairihi, seorang menggunakan barang orang lain. Wasti'malihi bi ghairi idznihi, dan menggunakan barang orang lain tanpa seizinnya. Idza jarat al'ada bidzalik, kalau adat sudah berlaku seperti itu. Ente misalnya dengan tiga teman ente nyewa misalnya penginapan. Ya, penginapan. Ente punya sendal, teman punya sendal. Terkadang teman ente ingin ke kamar mandi butuh sandal jepitnya kamu. Pas jam 1 malam mau sedang tidur kamu dibanguni, pulang-pulang, apa nana minjem sendal ente ya mau ke kamar mandi, apa seperti itu? Gak perlu, ada sudah berlaku, apalagi antar teman, silahkan saja ya. Teman misalnya kos-kosan biasa, di situ ada gula, ada teh, punya teman ya biasa bikin di situ, wajar tanpa seizinnya boleh, karena ini sudah adat kebiasaan. Adat apa? Kebiasaan. Jadi jangan kemudian merepotkan orang sedang istirahat, kita banguni hanya sekedar minjam sandal jepitnya. Orang sedang enak-enak tidur dibanguni hanya sekedar mau minjam sandal jepit. Bayangkan. Ya, sudah ada, sudah berlaku ya, antar teman terlebih seperti itu. Nah, tapi beda lagi kalau misalnya ente enggak saling kenal ya, baru ketemu tiba-tiba ente masuk ke kamar orang bikin kopi sama teh di situ pakai gulanya orang, ya jadi masalah seperti itu ya. Karena beda antara orang yang sudah akrab, dekat dan tahu dengan orang yang baru tahu atau belum pernah tahu, ya kan. wal musamahah serta adanya sikap tebosliro, sikap saling memaklumi. Kata rawah bimirwahati huarihi, seperti seorang menggunakan kipas orang lain. Ente kalau ke warung, restoran kok rasanya panas, ente nyalakan kipas, harus izin. Tanpa seizinnya boleh ente nyalakan apa? Kipas. Ente masuk warung, ya, warung sate misalnya kok panas ya, ada kipas kamu nyalakan, boleh atau tidak? Tanpa seizinnya boleh. Kan itu adat sudah berlaku seperti itu. Ya. Wadaki babihi, atau mengetuk pintu orang lain. Ente mau bertamu, untuk ngetuk pintu ente harus izin dulu. Fulan anak izin ngetuk pintu boleh atau tidak? Kan wagu seperti itu. Adat sudah berlaku kalau ente bertamu, ya walaupun kamu tidak minta izin mengetuk pintunya, boleh kamu mengetuk apa? Pintu, ya. Wadukhuli mulkihi, dan boleh orang masuk ke properti orang lain walau lam ya'dan fihi, walaupun dia tidak mengizinkan, li jaryanil urfi bidzalik, karena itu sudah berlaku. Ada seperti itu. Tapi ingat, ini misalnya kayak sawah misalnya, di situ ada rumput liar. Ente kan berarti masuk ke properti orang kan, masuk ke tanah orang nyari rumput. Harus izin kan tidak? Selama itu rumput liar dan itu memang kebun atau sawahnya terbuka, enggak dipagar. Berarti kalau dipagar, dikunci, kemudian kamu rusak pagarnya, berarti masalah ini. Atau kamu lompat pagar, ini masalah. Sawah terbuka. Di situ ada rumput liar tumbuh di apa, di dekat pematang orang lain. Kamu masuk ke situ. Berarti kan kamu masuk ke tanah orang lain kan tanpa seizin. Boleh. Karena adat berlaku seperti itu. Paham ya? Karena adat berlaku seperti itu. Adapun kalau orang misalnya ada adat tetangga biasanya masuk ke rumah orang lain sambil lihat-lihat kamar orang. Kan gitu, kadang ada orang fuduli ingin ngerti, kayak apa sih rumahnya orang, dia masuk rumah orang enggak izin dia masuk ke kamar lihat. Enggak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Kalau di mata ini kan sudah kebiasaan yang jelek. Kebiasaan yang jelek. Ya, karena apa? Yang namanya izin untuk masuk rumah itu dalam rangka untuk menjaga apa? Pandangan. Coba kalau kamu, maaf saja ya, ada orang tiba-tiba masuk rumah kamu, kamu sedang ngitung duit. Ya, habis jualan telur, ya kemudian malam-malam sedang ngitung duit, duitnya banyak, tiba-tiba ada orang datang nyelonong, lihatnya gitu. Kira-kira ente rasanya nyaman atau tidak? Enggak nyaman kan? Berarti orang minta izin masuk rumah itu agar dia tidak melihat sesuatu yang tuan rumah tidak suka untuk dilihat. Kan ada kondisi tertentu yang kadang tuan rumah gak suka. Misalnya kayak tadi, sedang ketemu duit, tiba-tiba ada orang nyelonong kan, gak enak ya kan. Ketahuan duitnya banyak kan. Misal saja seperti itu. Tayyib Allah Ta'ala. Ini jadi pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah pantas bagi seorang salaf memanggil si fulan dengan panggilan yang tidak baik dan mohon penjelasan? Si fulan itu siapa dulu? Ya, si fulan kalau dia itu orang yang jelek, ya panggilan jelek yang pas untuknya boleh. Kalau orangnya baik, ya terkenal kebaikannya, terkenal jasanya, kemudian kok dipanggil-panggilan tidak baik, ya jangan. Ya. Ini dilihat dulu apa maksudnya, ya, seorang memanggil si fulan dengan panggilan yang tidak baik. Ya, dilihat dulu. Ya. Namun, kalau bisa seorang memanggil orang, ya, meskipun dia misalnya orang yang tidak baik dengan panggilan yang lembut kemudian dapat hidayah, ya, lakukan saja. Lakukan sesuatu yang orang itu senang dengan kebaikan. Ada orang dia itu pemalas. Namun kalau dipanggil ya kaslan, wahai orang yang apa pemalas, dia malah tambah dati ya kan. Tapi kalau wahai anak yang diharapkan masa depannya, mari kita semangat. Gak apa-apa seperti itu. Kalau kita bisa memanggil orang dengan panggilan yang menjadikan orang itu baik, kenapa kita tidak lakukan? Jangan menjadikan orang itu down atau semakin apa? Jauh dari kebenaran ya. Janganlah, usahakan panggilan yang menjadikan orang itu dapat hidayah lah. Ya dapat hidayah itu mungkin lebih utama. Afwan Ustaz, apabila seorang berhutang kepada seorang, dan ketika yang berhutang ingin bayar ke yang dihutangi. Salah redaksinya ini. Ketika yang berhutang ingin bayar ke yang dihutangi. Dan ternyata yang dihutangi telah meninggal dunia, bagaimana cara bayar hutangnya? Redaksinya keliru. Jadi ada orang berhutang. Kemudian ketika dia akan bayar hutang kepada orang yang menghutangkan kepadanya, orang yang ngutangi meninggal. Gitu kan? Ya maka diberikan pada ahli warisnya. Kalau kamu tahu ahli warisnya. Kalau tidak tahu, ya, maka disebutkan oleh ulama, kamu sedekahkan dengan niatan, ya. Kamu tidak bisa jadi punya ahli waris, tapi kamu nyari-nyari sampai sudah enggak tahu, sudah kamu sedekahkan dengan niatan kalau memang ada ahli warisnya, pahalanya untuk ahli waris. Karena susah juga kamu kan megang duitnya orang, beban seperti itu kan, nyari-nyari sekian tahun enggak ada berdapat, ahli warisnya di mana enggak tahu. Sudah, jalan keluarnya seperti itu. Puan Ustaz, bagaimana duduk tahiyat akhir orang yang masbuk, apakah iftiras atau seperti duduk tahiyat akhir? Kalau dia bersama imam mengikuti gerakan imam, setelah imam salam dia melanjutkan salatnya. Jadi meskipun dia baru satu rakaat, sementara imam sudah rakaat terakhir, ya duduknya mengikuti apa? Imam dalam rangka itibali rasul. Seperti itu yang saya tahu dari Syekh Abdul Musil Al-Abad. Salafun Ustaz, apakah boleh menjadi seorang yang humoris? Mohon bimbingannya. Saya enggak tahu definisi humoris. Kalau yang dimaksud humoris ini, kalau ya yang dimaksud humoris itu orangnya suka humor, suka canda, dan apa namanya, suka canda dan membuat orang itu kadang ya tertawa, ya dilihat dulu. Kalau candanya itu candaan yang benar dan tidak ada kedustaan dan tidak ada bentuk madarat, serta candanya itu bukan dijadikan sebagai apa, komersil, atau candanya itu bukan setiap saat, kan ada saat-saat yang kita serius, ada orang sholat canda, ada orang saking humorisnya sedang sholat pun saling sikut-sikutan, ini gak benar, ya kan, saking apa namanya sering candaannya, ketika orang taklim saja sarungnya diikat ke apa namanya ke tiang, ketika temannya berdiri tersingkap sarungnya, ya kan, kan tersingkap auratnya, kan ini sudah di luar dari ini. Jadi dilihat. Dulu ada seorang sahabat ketika masih di Mekah, dia orangnya suka lawak atau suka canda. Subhanallah, kita hijrah ke Madinah bertemu dengan orang yang seperti itu. Ma'al arwah junudun mujannada. Jadi kalau yang dimaksud humoris ini apa, butuh dijelaskan, terus humornya seperti apa. Ya, tentu seorang terkadang dia canda pada saatnya, serius pada saatnya. Ya, tidak selalunya serius, tidak selalunya apa? Canda. Seperti itulah dia alaihi wasallam. Ya. Ketika Harun Ar-Rasyid mendengar ada orang yang terkenal suka canda, ketika sholat imam waktu itu membaca ayat fa aina tadhhabun, ini orang ini nyeletuk, wallahi la nadri aina nadhhab, demi Allah kita enggak ngerti mau kemana kita orang ini. Anak Rasul tidak tahan menahan ketawanya, dia tertawa dan dibatalkan sholatnya. Dia pun mengancam orang ini, hati-hati kamu, jangan sekali lagi kamu candaan dalam sholat, gak boleh seperti ini. Nah, kalau seperti itu keterlaluan kan, ya, keterlaluan. Dan yang gharib disebutkan Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Hamq al-Mughafalin, ini kitab yang sebenarnya enggak tahu tentang kesahihan kisah-kisahnya. Namun kitab ini kadang dibaca ketika orang sedang ya letih atau apa, kadang dia tertawa sendiri di membaca kitab ini. Kisah-kisah yang kisah-kisah badut lah, kisah-kisah orang yang ya lucu. Ya. Dulu ada seorang namanya Mujrimin. Mujrimin. Ketika dia sholat jadi makmum, imam baca surat apa itu? Al-Mursalat ya. Imam baca ayat. Ketika dia di shaf awal, ya, shaf awal, kemudian imam baca ayat. Alam nuhlikil awwalin. Bukankah kami telah membinasakan orang yang awal-awal? Langsung mundur dia. Oh ternyata, ya, orang yang awal-awal dibinasakan. Kemudian dia mundur. Summa nutbi'uhumul akhirin. Orang itu depan kena, belakang kena. Kemudian kadzalika naf'alu bil mujrimin. Seperti itulah kami memperlakukan mujrimin. Ini kisah yang wallah alam kesahihannya, ya. Jadi ada orang namanya Mujrimin. Ngepasti betul ketika ya dibacakan ayat tadi. Apaan Ustaz mau nanya, apakah boleh seorang laki-laki mencium kening adik laki-lakinya waktu dia masih kecil dan sudah besar? Ya, boleh saja asalkan tidak ada ya, tidak ada ciuman syahwat di situ. Ihtiram kepada apa, kepada anak adik kecilnya dia menyayangi, atau yang kecil kepada yang tua, atau seorang murid kepada syekhnya. Ya. Tidak ada unsur syahwat, enggak mengapa. Kalau ada unsur syahwat, ya jangan. Paham ya? Kalau ada unsur syahwat, ya jangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya, apa hukum atau bagaimana jika orang tua menuntut anaknya itu untuk menjadi seorang yang mereka harapkan, namun dari sang anak itu tidak ada keinginan sama sekali untuk menjadi dari orang yang mereka bebankan atau inginkan? Nah, dilihat dulu keinginan orang tua itu apa. Ya. Kalau keinginannya itu jelek ya enggak boleh. Kalau keinginannya baik, maka kamu berusaha. Berusaha. Namun lagi-lagi orang tua pun tidak boleh memaksakan. Karena ada orang yang kayak gini, maaf. Idealis tapi dia tidak melihat terhadap kecandungan anak. Pokoknya saya tidak mau tahu kamu kecuali harus jadi ustaz. Paling namanya orang jadi ustaz kan enggak sembarang orang kan. Artinya enggak, maksudnya enggak semua orang itu ada keinginan ke situ, ya kan. Jadi mungkin dirubah. Abi tidak ingin kecuali kamu jadi orang yang baik. Nah, kalau seperti itu kan ya namanya baik kan tidak harus jadi ustaz kan. Pedagang yang baik banyak, petani yang baik banyak, ustaz yang baik banyak, supir yang baik banyak, cenderungan orang beda-beda. Ya. Abi tidak mau kecuali kamu jadi teknisi pesawat tempur. Sementara anak ini sukanya kecayaan di apa? Sawah, dia sukanya cari belut. Enggak nyambung. Ya, dia sudah jadi apa namanya tukang pancing malah lebih menguntungkan. Jadi seperti itu. Jadi jangan kemudian orang memaksakan orang yang bukan bakatnya. Jadi kalau orang tua melihat kok anak saya kok enggak nuruni saya, mau saya ustaz, kok anak saya kok sukanya bengkel, sudah enggak apa-apa. Bengkel orang dia menjadi apa namanya tukang bengkel tapi dia ngerti agama kan bisa. Kita lihat para sahabat saja, mereka ya ada yang berdagang, petani, berindustri, macam-macam. Karena sebagian orang dia punya idealis seperti itu, kemudian tidak kesampaian, akhirnya jadi masalah. Anak dengan orang tua terjadi kesenggangan. Intinya kalau orang tua itu keinginannya baik, kamu usahakan ya laksanakan semaksimal mungkin. Namun ketika sudah maksimal kemudian kamu tidak seperti dengan orang tua pun enggak boleh apa? Ya kemudian marah. Semangatan kecewa bimu dengan kamu seperti itu. Jangan. Ini anak sudah berusaha semampunya seperti itu. Kita lihat masyayikh saja. Masyayikh kibar. Apa semuanya mereka jadi masyayikh, ustaz? Tidak, ada yang jadi supir, ada yang jadi polisi, ada yang jadi supir ada. Ada yang bahkan, maaf saja ya, buka kafe, warung apa? Warung kopi, anak muda. Ya, namanya orang lah ya. Nah, terlebih dahulu dikatakan, ada tiga golongan yang kamu tidak akan dapatkan kedewasaan dari mereka. Salah satunya adalah Ibnul Muhaddis. Anaknya Muhaddis itu kadang enggak dewasa-dewasa. Kenapa? Terkadang merasa, lah sudahlah, cukup dengan abinya saja. Ya. Sehingga anaknya itu kurang apa? Dewasa, tidak mau terkadang ngikuti jejak orang tuanya. Di antaranya seperti itu. Mencukupkanlah sudahlah. Yang jadi ustaz dan abinya lah saya mau ya, jadi tukang mancing. Enggak apa-apa, asalkan itu positif. Namanya kecenderungan orang beda-beda. Jadi intinya, kalau orang tua punya keinginan yang baik, usahakan kamu untuk seperti itu. Namun kalau memang kamu tidak ada kecenderungan ke situ, dan otak kamu tidak bisa ke situ, sementara kamu bisanya ke yang lain dan itu masih positif, ya orang tua pun tidak boleh maksakan. Ya. Makanya benar kata Syekh As'adi, terkait dengan pekerjaan apa yang paling baik. Karena ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bertani, ada yang mengatakan industri, ada yang mengatakan berdagang. Masing-masing ada dalilnya dan itu sahih. Tapi yang benar adalah sesuai dengan kapasitas masing-masing dan kemampuan masing-masing. Orang yang dia ahlinya bertani disuruh dagang ya, kacau dia. Ya. Jadi yang afdol itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing itu seperti itu tepat malah. Tidak boleh kita paksakan sesuatu yang apa namanya bukan kapasitasnya. Wallahu taala alam shawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.